aku harus tahu semua tindak tandukmu. Janganlah abang, jangan cemburu, ku hanya menirumu. Kau pergi nyeleweng, aku pun mengikut juga. Janganlah kamu, jangan nyeleweng, tak baik bikin dosa. Diamlah di rumah, mengurusi rumah tangga. Enak saja melarang, kau sendiri nyeleweng. Kapan aku nyeleweng? Coba, aku jarang di rumah kan, pergi rapat. Rapat, alasan rapat. Rapat apaan? Dasar kamu curang, mau enak sendiri, tak sudi hidup begini. Jangan begitu, jangan salah sangka, tak ada bukti salahku. Sudahlah, sudah, diamlah kamu, jangan kau banyak cincong. Bosan ku melihat tingkahmu amat serong. Baiklah, baik, kalau kau sudah tak mau aku urus, kita cerai saja, itulah paling bagus. Oke, bagus, kita cerai ya. Aku minta talak 3. Talak 3? Jangan tanggung-tanggung, talak 30 saja.